إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah tabaraka wa taala. Kenikmatan kesehatan, rezeki, makanan dan juga nikmat-nikmat yang lainnya dari nikmat dunia yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada kita semuanya. Begitu juga di antara nikmat Allah tabaraka wa taala yang paling besar bahkan adalah ketika kita semuanya diberikan nikmat berupa diniyah, berupa agama. Kita ditetapkan oleh Allah tabaraka wa taala sebagai seorang yang beragama Islam yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima, yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya dan dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Begitu juga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat Allah yang begitu besar, pada siang hari ini kita dimudahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk menghadiri panggilan Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jika dipanggil, jika kalian dipanggil untuk mengerjakan sholat Jumat, maka bersegeralah kalian menuju zikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan tinggalkanlah oleh kalian jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian, kata Allah, kalau kalian mengetahui. Di dalam ayat ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah menegaskan kepada kita, bagi siapa saja yang profesinya seorang pedagang, orang-orang yang berjualan, begitu juga orang-orang yang mau belanja, sementara dia adalah orang-orang yang terkena beban syariat untuk mengerjakan sholatul jum'ah, maka harus ditinggalkan dalam rangka menuju zikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Walaupun mungkin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika waktu sholat Jumat berlangsung, ketika itulah dagangnya sangat laris, sangat banyak pembelinya, maka walaupun menurut itu dia adalah baik, tetapi kata Allah tabaraka wa ta'ala, justru yang baik adalah ketika kalian meninggalkan jual beli pada waktu tersebut dan menuju zikir kepada Allah. Allah mengatakan, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. keutamaan yang besar dari menuju zikir kepada Allah, salat Jumat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Pada tahun ke-9 Hijriah dari kenabian kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan tahun perutusan. Tahun perutusan di mana banyak kabilah ketika itu mengirim utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka yang minta dai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta dikirim seorang dai yang mengajari mereka. Ada pula di antara mereka perutusan tersebut yang mereka datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menuntut ilmu agamanya Allah tabaraka wa taala. Dan di antara perutusan tersebut yang mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menimba ilmu kepada beliau adalah wafdu Bani Laits, utusan Bani Laits yang mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan keluarga mereka untuk sementara, meninggalkan istri mereka untuk sementara dalam rangka mempelajari agama Allah tabaraka wa taala, sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Sulaiman Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu, yang dia menceritakan bahwasanya kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kami ketika itu adalah para pemuda yang sebaya. Kami ketika itu adalah para pemuda yang sebaya. Fa'akomna indahu 20 lailatan. Maka kami pun tinggal menimba ilmu agama di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 20 malam, 20 hari, 20 malam. Maka ketika itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mereka telah melalui 20 hari 20 malam, Rasulullah mengira bahwasanya para sahabat yang datang ini sudah rindu dengan keluarga-keluarga mereka. Maka beliau pun bertanya tentang keluarga mereka. Kemudian dikabarkan setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpesan kepada para pemuda yang telah belajar melakukan rihlah ilmiah untuk menuntut ilmu agama Allah tabaraka wa taala, mereka pun ingin pulang ke keluarga mereka, maka Rasulullah berpesan kepada mereka, irji'u ila ahlikum, pulanglah kalian ke keluarga kalian, fa'allimuhum wa addibuhum, fa'allimuhum wa muruhum, dan ajarilah mereka perkara agama yang telah kalian dapatkan, dan perintahkanlah mereka wasallu kama raaitumuni usolli, dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Fa idza hadaratis shalah, maka ketika salat telah tiba, kata Rasulullah, fal yu'adzin lakum ahadukum thumma li ummakum akbarukum. Kalau waktu salat telah tiba, kata Rasulullah, hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan dan yang paling tua di antara kalian mengimami kalian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis yang kita sebutkan dari Malik ibn al-Huwairith itu menyebutkan kepada kita beberapa pelajaran, beberapa perkara yang hendaknya kita ketahui dan juga kita berupaya untuk mengamalkannya. Dalam hadis ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada keutamaan rihlatul ilmiah, melakukan rihlah, melakukan perjalanan untuk menimba ilmu agama Allah tabaraka wa taala, di mana mereka Malik ibn al-Huwairith dan juga beberapa orang temannya mereka menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak lain mereka dalam rangka menuntut ilmu agamanya Allah tabaraka wa taala, dikarenakan ilmu agama itu adalah ilmu yang sangat mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang keutamaan orang yang melakukan rihlah ilmiah, berjalan untuk menuntut ilmu, dia keluar dari rumahnya dalam rangka mempelajari agama Allah tabaraka wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala, Rasulullah menyatakan, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka pada hakikatnya dia sedang berada di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, berada di jalan Allah tabaraka wa ta'ala sampai dia kembali. Katsir bin Qais Kathir bin Qais rahimahullahu ta'ala, dia pernah menceritakan, kuntu jalisan inda Abi Darda radhiyallahu anhu fi masjid di Dimasyq. Aku pernah duduk di sisi Abu Darda radhiyallahu anhu di masjid Damaskus. Aku pernah duduk bersama Abu Darda radhiyallahu anhu di masjid Damaskus. Fa'atahu rajulun, tiba-tiba ketika aku sedang duduk bersama beliau, datanglah seseorang. Maka Abu Darda radhiyallahu anhu bertanya kepada dia, maja'abika, ada apa engkau datang ke sini? Maka dia mengatakan, hadithun balawani annaka tuhadithu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya datang ke sini jauh-jauh dalam rangka mendapatkan hadis dari engkau, yang aku dapat berita bahwasanya engkau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Abu Darda, ketika mendengar orang tadi datang dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka mencari hadis, Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, "Maja'a bika tijarah? Apakah engkau tidak datang dengan membawa dagangan, menuntut ilmu sekalian berdagang?" Dia mengatakan, "La, tidak. Aku murni menuntut ilmu agama Allah tabaraka wa taala." Kemudian Abu Darda mengatakan, apakah engkau ada tujuan lain ke sini selain menuntut ilmu agama Allah tabaraka wa taala, mencari hadis? Maka orang tadi mengatakan, tidak. Maka Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalannya menuju surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari beberapa hadis ini menunjukkan kepada kita semuanya betapa sangat utamanya, sangat besar keutamaan orang-orang yang melakukan perjalanan safar, apalagi dalam rangka menuntut ilmu agamanya Allah tabaraka wa taala. Dan ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, keutamaan ini telah banyak diamalkan oleh para salaf. Telah banyak diamalkan oleh para salaf yang mereka banyak berjalan, bahkan menyiapkan bekal yang sangat banyak, membeli kendaraan, menempuh perjalanan sebulan dalam rangka mendapatkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang terjadi kepada sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang dia membeli unta, menyiapkan perbekalan, kemudian melakukan perjalanan kepada sahabat yang mulia Abdullah ibnu Unais radhiyallahu anhu, yang mana Jabir mengatakan ketika sampai dalam keadaan telah melakukan perjalanan sebulan, dia mengatakan, kata Jabir, aku mendengar sebuah hadis, aku mengetahui katanya engkau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku ingin mendengar hadis tersebut. Fa khasyitu anta an amuta au tamuta qabla an sami'tuhu minka au kama qala Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Aku khawatir, kata Jabir bin Abdullah, aku mati atau engkau mati duluan sebelum engkau menyampaikan hadis itu kepadaku, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan betapa mereka sangat semangat melakukan rihlah ilmiah, meninggalkan keluarga mereka, menyiapkan kendaraan dalam rangka melakukan thalabul ilmi syar'i. Dan di antara mereka ada yang cuma ingin menanyakan sebuah pertanyaan yang dia ada permasalahan padanya, dia rela menyiapkan perbekalan sebagaimana yang dilakukan oleh Uqbah Ibnul Harith radhiyallahu rahimahullahu taala atau radhiyallahu anhu, yang dia memberitakan bahwasanya dia telah menikahi seorang wanita, putrinya Ibnu Abi Ihab, putrinya Abu Ihab. Ternyata ketika dia telah menikahi wanita tersebut dan memiliki beberapa orang anak, tiba-tiba datang kepada dia seorang wanita. Tiba-tiba datang kepada dia seorang wanita yang mengatakan bahwasanya dia telah menyusui Uqbah ibn al-Harith dan juga menyusui perempuan yang dijadikannya sebagai istri. Maka dia pun meninggalkan keluarganya, pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau menanyakan gimana ini. Ternyata dia dan istrinya sama-sama disusui oleh seseorang wanita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan fakaifa faqad qil. Maka bagaimana? Sungguh telah dikatakan. Akhirnya dia pun berpisah dengan istrinya. Ternyata mereka berdua adalah saudara sesusuan. Sahihnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dia rela menempuh perjalanan sebulan yang cukup lama untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan satu permasalahan ilmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau melihat perjuangan mereka mencari ilmu agamanya Allah tabaraka wa ta'ala, sungguh sangat ringannya apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, yang kita menuntut ilmu agamanya Allah tabaraka wa ta'ala dengan gampang, dengan mudah, dengan nyantai. Muhammad bin Tahir As-Silafi atau Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, dia pernah menceritakan burtu ad-dam fi talabil ilm, aku pernah kencing darah ketika aku menuntut ilmu agamanya Allah tabaraka wa ta'ala. Burtu ad-dam fi talabil ilmi marratain, marratan bi Baghdad wa marratan bi Makkah, aku pernah kencing darah ketika aku menuntut ilmu agamanya Allah tabaraka wa ta'ala. Ternyata dalam keadaan kencing darah yang pertama di Baghdad dan kencing darah yang kedua di Mekkah. Ternyata ketika disebutkan alasannya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dia ketika menuntut ilmu telah ataupun tidak pernah memakai kendaraan. Selalu kemana-mana dia berjalan kaki, ribuan kilometer ditempuh untuk mencari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kata dia berpengaruh kepada badanku sehingga aku sakit dalam keadaan kencing darah dua kali kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini perjuangan mereka dalam menuntut ilmu agamanya Allah tabaraka wa ta'ala. Sementara kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan kendaraan yang nikmat, dengan kendaraan yang enak, perjalanan tidak terlalu jauh, tetapi tidak semangat mempelajari agamanya Allah tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitu pula apa yang terjadi kepada seorang tabi'i, kepada seorang salaf kita, yaitu Baqiyah ibnu Makhlad rahimahullahu ta'ala. Baqiyah ibnu Makhlad rahimahullahu ta'ala, yang dia safar dari Andalusia, menempuh perjalanan melewati lautan dari Andalusia menuju Baghdad dalam rangka menemui al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Maka ketika dia bertemu masuk kota Baghdad, dikabarkan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-Imam Ahmad dilarang dari menyampaikan hadis. Ketika terjadi fitnah tentang ucapan al-khalqu bil Quran, ucapan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, yang mana al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tetap bertawan menyatakan bahwasanya Al-Quran kalamullah, sehingga beliau pun ditahan di rumahnya, tidak boleh keluar untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis. Maka Baqiyah ibn Makhlad mendatangi masjid yang besar ketika itu, dan dia pun bertanya di mana rumahnya al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ternyata kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika bertemu dengan Imam Ahmad, ditanya al-Imam Ahmad dari mana asalnya dan apa tujuannya. Tapi kata al-Imam Ahmad, sungguh disayangkan, saya sekarang sedang tidak boleh menyampaikan ilmu, sedang tidak boleh menyampaikan hadis. Maka kata Baqiyah ibn Makhlad rahimahullahu ta'ala, saya ini orang asing, tidak ada yang kenal dengan aku, kata dia. Maka izinkanlah aku setiap hari datang kepadamu wahai imam untuk mencari ilmu, tetapi dengan pakaian seorang pengemis. Maka dia pun diperbolehkan oleh al-Imam Ahmad rahimahullah, setiap hari dia datang dalam keadaan pakaian seorang pengemis. Dia ikat dengan secari kain kepalanya, tetapi di sakunya telah disiapkan tinta dan juga kertas kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dia mengetuk rumahnya al-Imam Ahmad al-Ajr rahimakumullah, orang yang minta pahala ajr, semoga Allah merahmati kamu. Maka Imam Ahmad rahimahullah rahimahullahu taala membukakan pintu kemudian menyampaikan dua ataupun tiga hadis. Inilah setiap hari yang dilakukan oleh Baqiyah Ibnu Makhlad rahimahullahu taala, belajar dengan susah payahnya, harus menyamar menjadi seorang pengemis dalam rangka mempelajari agama Allah tabaraka wa taala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita yang dengan mudah mempelajari agama Allah harus lebih semangat lagi untuk melakukan rihlah, melakukan safar atau melakukan perjalanan yang tidak terlalu jauh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, selain rihlah ilmiah menuntut ilmu agama Allah tabaraka wa taala dengan safar, itu dilakukan oleh para salaf kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga para ulama yang lainnya. Ternyata rihlah dalam rangka mencari ilmu juga dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Di antaranya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Musa alaihi salam ketika dia berada di tengah-tengah kaumnya. Ada yang bertanya, man a'lamun nas, siapa manusia yang paling berilmu? Maka Nabi Musa mengatakan, ana, saya. Maka Nabi Musa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ditegur oleh Allah tabaraka wa taala dengan ucapannya tersebut dan mengatakan bahwasanya di sana ada seorang hamba yaitu Khadir, Nabi Allah Khadir, yang dia mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Maka mendengar ini Nabi Allah Musa alaihi salam langsung dia mengajak pembantunya Yusha bin Nun yang juga nantinya menjadi nabi pengganti Nabi Allah Musa alaihi salam. Dia mengajak pembantunya kemudian melakukan safar untuk mencari Khadir alaihi salam. Tapi di mana dia mencari Khadir kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah? Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya Khadir itu tempatnya adalah di pertemuan dua laut. Sementara pertemuan dua laut itu enggak tahu di mana. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, walaupun Nabi Allah Musa belum mengetahui di mana Khadir, tetapi diberitakan dia mengetahui ilmu yang tidak dia ketahui, dia langsung bersemangat mempersiapkan bekalnya, membawa ikannya, kemudian mengajak pembantunya mencari Khadir, mencari pertemuan antara dua laut yang di sanalah ada Khadir untuk mencari ilmu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Kahfi menceritakan perjalanan Nabi Musa dengan pembantunya Yusha bin Nun mencari Khadir. Nabi Musa mengatakan, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluwa majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Dia mengatakan, dan ingatlah Allah berfirman menceritakan tentang Nabi Musa, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada bujangnya, kepada pembantunya, aku akan terus berjalan, aku akan terus berjalan sampai aku menemui pertemuan dua laut, atau aku akan terus melakukan perjalanan sampai kapanpun, menempuh perjalanan yang panjang sampai menemui pertemuan dua laut. Syahidnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semangatnya Nabi Allah Musa alaihissalam untuk mencari ilmu, mencari Khadir dalam keadaan belum tahu persis di mana tempatnya, belum di mana daerahnya, dan belum tahu di bagaimana jaraknya. Artinya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita yang diberikan kemudahan oleh Allah tabaraka wa taala tahu sumber-sumber ilmu agama, tempat mempelajari ilmu agama, tahu tempatnya, tidak perlu ditempuh dengan perjalanan yang sangat jauh, itu lebih semangat lagi seharusnya untuk mencari ilmu agamanya Allah tabaraka wa taala. Maka kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita pentingnya seorang mempelajari ilmu agamanya Allah tabaraka wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara pelajaran yang lainnya, di antara pelajaran yang lainnya dari kisah yang dibawakan oleh Malik ibn Huwairits ini, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berpesan kepada Malik ibn Huwairits dan juga teman-temannya, di antara pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Shallu kama raaitumuni usalli." Shallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian, kata Rasulullah, sebagaimana kalian melihat aku salat. Di sini terdapat faedah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya yang namanya ibadah, di antaranya salat, adalah tauqifiyah. Tauqifiyah adalah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seharus salat tersebut dilaksanakan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan melaksanakan salat seenaknya dengan alasan yang penting niatnya. Ikhlas untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Entah bagaimana sholatnya, apakah dia sholat meniru nenek moyangnya, meniru orang-orang terdahulu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini sangat tegas, seorang ketika mengerjakan sholat, jangan semata-mata niatnya saja ikhlas untuk Allah tabaraka wa ta'ala, tetapi cara mengerjakannya tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyatakan, "Shallu kama raaitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana aku melihat, sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan tentunya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk mengetahui bagaimana salat yang benar, salat yang sempurna sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita tidak bisa lagi melihat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda kepada para sahabat, "Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat," itu para sahabat. Sementara kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, untuk mengetahui bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lain adalah dengan menuntut ilmu agamanya Allah, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberitakan oleh para sahabat, yang menceritakan bagaimana tata cara sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kembali menuntut kita semuanya berarti harus semangat menggali ilmu agamanya Allah tabaraka wa ta'ala. Kewajiban sholat yang itu adalah rukun Islam yang kedua, itu pondasi agama Islam yang kedua yang Rasulullah memerintahkan untuk dilaksanakan sebagaimana beliau melaksanakan. Ini menuntut bagi kita mempelajari agama Allah, mengetahui bagaimana salat yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, di antara faedah yang penting pula yang harus kita camkan di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Malik ibn Huwairits dan juga teman-temannya. Rasul mengatakan, "Irji'u ila ahlikum fa'allimuhum wa muruhum." Pulanglah kalian ke keluarga-keluarga kalian dan ajarilah mereka perkara agama, dan juga perintahkanlah mereka untuk melaksanakan perkara-perkara agama tersebut. Sangat banyak kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau mau dijabarkan perkataan ini, persabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang paling penting bagi kita semua adalah kita sebagai kepala rumah tangga, orang yang sudah memiliki orang-orang yang ditanggung, memiliki anak dan istri, mereka berkewajiban untuk mengajari mereka perkara-perkara agama, mengajari mereka perkara-perkara agama yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para ayah, kepada orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka kita sebagai laki-laki, Orang yang punya tanggung jawab untuk menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari api nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menafsirkan ayat ini, yaitu kata beliau, alimuhum wa adibuhum, ajarlah mereka perkara agama dan ajarlah mereka perkara adab. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada para kepala keluarga, berarti ketika mereka punya tugas untuk mengajari anak istri mereka perkara agama, maka mereka juga harus bersemangat untuk menimba ilmu agamanya Allah tabaraka wa ta'ala. Dikarenakan orang yang enggak punya ilmu tidak akan bisa memberi keluarganya ilmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan yang paling terakhir yang kita sampaikan dari hadis ini, sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat yang telah tinggal bersama beliau menuntut ilmu agamanya Allah 20 hari 20 malam telah mulai rindu kepada keluarga mereka, Rasulullah menyuruh mereka untuk pulang. Ini menunjukkan anjuran bagi kepala rumah tangga kepada orang yang sudah punya keluarga, anak dan istri, hendaknya mereka senantiasa bersama anak istri mereka. Jangan meninggalkan anak istri mereka kalau tidak ada keperluan yang mendesak. Tidak ada keperluan, jangan tinggalkan keluarga kalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ketika seorang kepala rumah tangga, kepala keluarga, dia melakukan safar untuk satu keperluan, ketika keperluannya telah selesai, maka segera pulang temui keluarga, jangan pergi kemana-mana. Dan di situ pula dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya kepala rumah tangga hendaknya, bahkan ini punya keutamaan, kepala rumah tangga, kepala keluarga, seorang suami itu diutamakan dia bekerjanya di tempat dia tinggal. Dia bekerja di tempat dia tinggal dengan anak istrinya, jangan diupayakan atau jangan dia melakukan pekerjaan yang jauh dari anak istrinya, yang melakukan perjalanan yang panjang, waktu yang lama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah di antara faedah yang bisa kita sampaikan dalam hadis Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan tentunya di antara pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Malik ibn Huwairith, selain mereka harus mengajari istri-istri dan juga anak mereka perkara agama, wa muruhum, yaitu perintahkanlah mereka. Artinya bukan sekedar mengajari, akan tetapi perintahkan mereka untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Bukan sekedar mengajari, tapi diperintahkan untuk mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Kita berdoa dan berharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala, semoga kita semuanya dikumpulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di surganya nanti, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan kita di masjid ini. Allahumma hirlil muslimina wa المسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين في مصر. Allahu Akbar, Allahu Akbar.